Yo, Miss, Miss Lilin Herlina. So, kalau semuanya, kita nyanyi lagi ya. Desir pasir di padang tangis, segera sang pemikir hati berkisah di antara cinta yang rumit. Yang sebelah kiri. Kasih bukan sekedar